menyebutkan yang mabni dengan kasrah, maka aku sebutkan al-mabni al-fathi. Aku sebutkan mabni yang dengan fathah. Wa mathaltuhu, dan aku permisalkan dengan ahad ashar wa akhwatihi. Ahad ashar dan saudara-saudaranya yang sejenis. Taqulu, engkau katakan ja'ani ahad ashar rajulan wa ra'aitu ahad ashar rajulan wa marartu bi ahad ashar rajulan. Kamu perhatikan semuanya bifathil kalimatain, dengan difathahkan pada dua kalimat, kalimat ahad dan kalimat ashar, kedua-duanya fathah. Ketika marfu', ketika mansub, dan ketika majrur. Ketika marfu' pada kalimat pertama, ja'ani, datang kepadaku 11 orang. 11 orang ini berarti fa'il dari ja'a. Ja'ani ahada asyar. Tapi dia tetap fathah. Ahada asyar. Ahada asyara. Ketika dalam keadaan mansub, karena dia maf'ul, pada kalimat kedua, ra'aitu khamsa asyara atau ahada asyara. Tetap dia dalam keadaan mansub, dalam keadaan fathah. Kemudian dalam keadaan majrur pada kalimat ketiga, marartu bi ini harfu jar, harusnya dia kasrah atau harusnya dia majrur, ternyata karena dia mabni, marartu bi ahada asyara, tetap dia fathah. Bil ahwalis tsalatsah, pada tiga keadaan. Wa kadza taqulu fi aqwatih, demikian pula kamu sebutkan pada saudara-saudaranya semuanya, illa 12, kecuali 12. Jadi saudara-saudaranya 11 ini adalah 13, 14, 15, 16, 17 begitu. Adapun 12 beda. Tidak sama, 12. Fa innal kalimah al-ula minhu tu'rab. Pada 12 itu kalimat pertamanya mu'rab. Kalimat keduanya boleh maknanya. Tapi yang pertamanya dalam keadaan tu'rab bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Dengan alif kalau dalam keadaan rafa' marfu', dan dengan ya kalau dalam keadaan mansub dan majrur, berarti seperti musanna. I'rabnya musanna. Iya kan? Hadza kitabani. Ra'aitu kitabaini dengan ya. Kalau marartu bi kitabaini au bi rajulaini, ya, dengan ya juga. Berarti dengan alif ketika marfu', dengan ya ketika mansub dan ketika majrur. Ternyata itna asyar juga sama. Kalau ja'ani dengan alif, itna asyar. Kalau ra'aitu dengan ya, itnai asyar. Fa innal kalimatul ula minhu tu'rab, berarti kalimat yang pertama mu'rab. Ja'ani itna asyar rajulan wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 rajulan. Berarti siapa yang dimaksud akhawat ahad asyar? Jangan kamu sebutkan 12, itu bukan temannya. Akhawati, teman-temannya adalah atau saudara-saudaranya adalah yang ke atas setelah 12, 13, 14 dan seterusnya. Baik. Wa innama lam astathni hadha min itlaqi qawli wa aqwatihi li'annani sa'adhkur fima ba'd anna 2 wa 2 yuqrabani i'rabal mutanna mutlaqan wa in rukiba. Kalau begitu, kenapa tidak dimasukkan di matan? Kalau tahu bahwasanya hukum ahad asyara ternyata dikatakan dalam matannya apa? Dan nizal untuk yang mabni alal fathi ahada asyara wa akhawati ahada asyara dan saudara-saudaranya. Mestinya kan di dalam matan harus ada kekecualian, kecuali 12 kan begitu mestinya. Kenapa tidak dikecualikan oleh beliau? Dijawab sendiri dalam syarahnya. Saya sengaja. Jadi hati-hati, jangan sok jadi kritikus terhadap ulama. Ulama ini ketika meninggalkan sesuatu bukan karena bodoh, bukan karena kelupaan, bukan, bukan seperti kalian. Tetapi sengaja dia tidak sebutkan kecuali 12. Kenapa? Karena nanti ketika dia membahas masalah mutanna, bahwa musanna itu dalam keadaan mu'rab terus menerus walaupun rukiba, walaupun murakkab tarkib 15, walaupun murakkab tarkib 11, tetap dia dalam keadaan mu'rab. Nanti akan dibahas ketika dia menerangkan rahimahullah tentang i'rabnya musanna. Beliau akan menerangkan bahwa musanna itu terus di'irabkan walaupun dalam keadaan murakkab. Ini murakkab namanya, 11. Jadi walaupun dalam keadaan murakkab, kalau dia adalah itna, maka dia tetap dalam keadaan mu'rab walaupun murakkab dengan tarkib 15. Paham? Jadi disengaja oleh beliau ditinggalkan sebagaimana dikatakan di sini, wa innama lam astathni hadza min itlaqi qawli, dan hanya saja atau karena aku sengaja tidak menyebutkan pengecualian ketika aku berkata dan saudara-saudaranya, li'anna li sa'adkur, karena aku nanti akan menyebut fima ba'ad setelah ini, annatnain, bahwa itnain dan itnatain yuqrabani i'rabal musanna mutlaqan, aku akan sebutkan bahwa itnain dan itnatain itu di'irabkan dengan i'rab musanna secara mutlak, wa in rukiba, walaupun murakkab. Apa walaupun murakkab? Walaupun dia dalam keadaan tersusun dari dua kalimat kata majemuk seperti khamsata asyar. Kalau masuknya 12 berarti itna asyar. Walaupun itna asyar, tetap dia dalam keadaan mu'rab. Baik. Contoh yang berikutnya, mabni ala dham. Walamma faradtu min dhikri al-mabniyya ala al-fathhi dhakartu al-mabniyya ala dham. Setelah aku selesai menyebutkan contoh mabni dengan fathah, maka saya sebutkan yang mabni di atas dhammah. Contohnya adalah wa mathaltuhu bi qablu wa ba'du. Aku permisalkan, aku contohkan dengan qablu wa ba'du, wa asyartu ila anna lahuma arba'u halat. Dan aku isyaratkan dalam matannya bahwa qablu wa ba'du itu ada 4 keadaan. Dan aku sebutkan satu keadaan saja. Keadaan yang mana? Keadaan idza hudifa al-idafa wa nuriya ma'nahu. Itu yang mu'rab. Qul inna a'udzu billah. Ketika al-muallif rahimahullah mencontohkan al-bina ala dhamm, mencontohkan sesuatu yang mabni di atas dhammah, dicontohkan qablu wa ba'du, tetapi tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Beliau sebutkan syaratnya. Apa syaratnya? Idza hudifa mudhaf ilaih, kemudian wa nuya ma'nahu. Idza hudifa ila akhir. Ini namanya isyarat. Kalau tadi menyebutkan indal hijaziyin, menurut hijaziyin, itu isyarat adanya ikhtilaf. Kalau idza hudifa diberi syarat, ini isyarat adanya jenis-jenis lain selain yang idza hudifa itu tadi. Iya kan? Kalau sebutkan ini menurut hijaziyin, berarti ada menurut Basriin, ada menurut Baditsanin, ada menurut Kufiin. Demikian pula ketika menyatakan qablu dan ba'du, kalau begini, berarti kalau yang tidak begini ada, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Menunjukkan tidak mutlak, tapi ada beberapa halat, beberapa keadaan-keadaan. Maka beliau mengatakan asyartu ila anna lahuma arba' halat. Aku isyaratkan bahwa ternyata qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da ini ada 4 keadaan. Apa keadaan yang 4 ini? Ihdahuma, salah satu ihdaha, salah satunya an yakuna mudhafaini, kalau dia dalam keadaan mudhaf, kasih stabilo atau kasih garis atas. Ya jangan bingung, jangan kepanjangan. Nomor 1 cuma itu, titik. An yakuna mudhafain. Yang pertama keadaannya kalau dia dalam keadaan mudhaf. Bagaimana keadaannya kalau dia mudhaf? Fayurabani nasban ala dharfiyah, maka dia diikrabkan dengan mansub sebagai dharf.

Kalau tidak meniatkan idhofah, bertanwin berarti. Kalau meniatkan lafaz, bagaimana? Diirabkan seperti itu, tetapi tidak bertanwin. Nah, sekarang halat yang keempat. An yuhdatsil idhofah wa yunwa. Bagaimana kalau tidak disebut tapi niat maknanya, bukan niat lafadznya? Ini yang keempat. An yuhdatsul mudhaf ilaihi wa yunwa ma'nahu duna lafdzih. Kalau dihadapkan mudhaf ilaihnya tetapi diniatkan maknanya, bukan diniatkan lafadznya. Ini keadaan keempat. Fayubnayani hina idin ala dhamm. Maka ketika itu qabla dan ba'da dimabnikan di atas dhammah, dibaca qablu dan dibaca ba'du. Qira'atis sab'ah, sebagaimana bacaannya sab'ah. Qira'ah sab'ah yang membaca ayat tadi semuanya dengan membaca qablu dan ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini qira'ah sab'ah, 7 qira'ah yang diakui. Maka ya khani fina azakumullah, berarti apa makna ayat ini kalau min qablu wa min ba'du? Dari setelah atau sebelum tadi yang dibicarakan. Secara makna tidak lafdhon. Kalau lafdhon sudah contohkan tadi, akhirnya menjadi min qabli wa min ba'di. Kalau tidak diniatkan itu apa? Akhirnya min qabli wa min ba'di. Tetapi di sini meniatkan makna yang telah dibicarakan sebelumnya. Dan ini qira'ah sab'ah, qira'ah yang ma'ruf, dikenal dari 7 qira'ah Al-Quran. وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهاد الست. Sedangkan disebut saudara-saudaranya qabla dan ba'da, dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya qabla dan ba'da? Yang saya maksudkan, kata Ibnu Hisham, adalah asma al-jihad as-sitt, nama-nama arah yang 6. Wa awwal wa dun, awwal dun wa nahwahun, dan yang sejenis itu. Apa asma al-jihad as-sitt? Fawq, terus taht, terus amam, wara, terus. Nah, ada asma al-jihad. Bisa kita sebutkan seperti qabla tadi. Jadi kamu tahu 4 keadaan qabla dan ba'da, maka semua jihad usid juga sama seperti itu hukumnya. La amruk ma adri wa inni la awjalu ala ayyina ta'adu al-maniyyatu awwal. Perhatikan di sini, awal. La'amruk, la'amruk ini bahasa yang tidak diterjemahkan secara tepat, karena maknanya adalah duhai kiranya. La'amruk, ma'adri, aku tidak tahu. Wa inni la'aujalu, dan aku sungguh takut. Ala ayyina, kepada siapa ta'adul maniyyatu awwal, kepada siapa akan datang kematian ini pertama kali. Kemungkinan dalam perang misalnya, maka dia tidak tahu di antara teman-temannya siapa yang mati duluan. Disebutkan sendiri dengan kalimat ala ayyina ta'dul maniyah. Maniyah itu maut, kematian. Ala ayyina, terhadap siapa datangnya kematian awwalu. Kenapa disebut awwalu dengan dhammah? Berarti meniatkan idhofah atau tidak? Mudhof atau tidak mudhof? Hah? Mudhaf atau tidak mudhaf? Kalau tidak mudhaf jelas ada tanwin. Itu penting. Berarti jelas mudhaf kan? Karena tidak ada tanwin. Itu satu. Berarti mudhaf. Baik. Idhofahnya disebut apa tidak disebut? Tidak disebut. Kalau tidak disebut ada 2 kemungkinan lagi. Tidak disebut dalam keadaan meniatkan makna atau meniatkan lafaz. Hah? Kalau meniatkan makna, mabni ala dhamm. Kalau meniatkan lafaz, dia bisa fathah ala dharfiyah, bisa kasrah dengan mim. Baik, berarti yang mana ini? mudhaf, idhafahnya tidak disebut, tapi meniatkan maknanya. Ini awwalu maniyah. Siapa yang akan mati pertama kali? Jadi pertama mati siapa? Pertama mati. Diidhafahkan kepada kematian yang maknanya saja yang disebut. Sehingga kalau maknanya ya terserah mau pakai istilah apa, pokoknya awwalu. Awalul maut, awalul maniyah, awalul ajal, apalagi. Karena al-muhim maknanya itu. Karena niatnya niat makna, bukan niat lafal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.